Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsalisatu aqallu ma tan'akidu bihil jama'atu. Minimal jumlah orang yang terbentuk dengannya salat berjamaah. Aqallul jamaah, minimal jamaah adalah 2 orang. Kalimat berikutnya apa? Bila khilafin. Ini cetakan saya keliru, bila khaufin. Bila khilafin tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kepada Malik ibn al-Huwairith, idza hadaratis salatu, jika telah tiba waktu salat, fa'adzina, maka berazanlah, tsumma uqima, kemudian iqamahlah, waliya ummakuma akbarkuma. Dan adalah yang jadi imam yang paling tua di antara kalian. Hal ini Nabi katakan karena ditujukan kepada orang-orang yang kemampuan ilmiahnya sama. Sama-sama baru masuk Islam dan belajar sama bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masalah ilmu. Oleh karena itu Nabi katakan yang jadi imam hendaknya yang paling tua di antara kalian. Kemudian poin berikutnya adalah bima tudrakul jamaah. Dengan apakah seorang itu dikatakan mendapatkan jamaah? Tudrakul jamaah, salat jamaah didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari salat. Dan seorang itu mendapatkan 1 rakaat bersama imam, malakala mendapatkan rukuk bersama imam. Wa man atraka ruku'a, dan siapa yang mendapatkan rukuk ghairu syakin, tanpa ragu kalau dia mendapatkan rukuk, atraka rakaatan, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Karena sebagian orang ragu-ragu, kayaknya saya dapat rukuk bersama imam. Maka untuk ragu-ragu apakah mendapatkan rukuk bersama imam ataukah tidak, maka ketentuan untuk orang tersebut sama dengan ketentuan orang yang ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya. Dan orang yang bisa memastikan pasti saya ketika saya dalam posisi rukuk, imam masih dalam posisi rukuk. Kalau seorang tamak, maka dia adalah orang yang jelas tanpa ragu mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi kalau pada saat kita dalam posisi rukuk, imam bergerak menuju i'tidal, maka kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau ragu-ragu, maka kembali kepada hukum orang yang ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya. Apakah 3 ataukah 4, bisa memilih ataukah tidak bisa memilih. Maka siapa yang mendapatkan rukuk tanpa ragu, kalau dia mendapatkan rukuk, maka dia mendapatkan rakaat. Watma'anna, dan dia tenang dalam rukuknya, thumma taba'a, kemudian dia mengikuti imamnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza ji'tum ila salati, jika kalian mendatangi salat yang dilaksanakan di masjid, wa nahnu sujudunkan, kami dalam keadaan bersujud, fasjudu, maka hendaklah kalian bersujud. Wa la ta'uduha syai'an, dan janganlah kalian anggap sedikit pun, janganlah kalian menganggap mendapatkan rakaat. Maka bersujudlah kalian, wa la ta'uduha syai'an, namun janganlah kalian menganggapnya sedikit pun. ketika dapat sujud jangan dianggap mendapatkan rakaat. Waman atroka rakaatan faqad atroka salat. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia mendapatkan salat. Maka seorang itu tergolong berjamaah dengan seorang imam dan mendapatkan manakala dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Oleh karena itu ketika seorang sampai ke masjid, imam sudah dalam posisi tasahud akhir, maka apakah mengikuti imam ataukah bikin jamaah sendiri? Maka menimbang kalau dia mengikuti imam, dia tidak mendapatkan jamaah. Dia tetap tidak mendapatkan jamaah karena kurang dari satu rakaat. Dan memungkinkan, dan dia lihat ada banyak orang yang masih ada di belakangnya, maka hendaknya dia bikin jamaah sendiri. Namun, jika dia lihat dirinya itu adalah orang satu-satunya, tidak ada siapa-siapa lagi yang ada di belakangnya, yang menyusulnya, maka tidaklah dia ikut tasahud akhir bersama imam. Maka itulah keadaan yang pilihan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Kemudian poin berikutnya adalah man yu'dharu bitarkil jamaah. Siapakah yang mendapatkan uzur untuk tidak melaksanakan salat berjamaah? Yu'dharul muslimu, seorang muslim mendapatkan uzur untuk tidak salat berjamaah dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama adalah sakit, dengan sakit yang menyebabkan dia kesusahan kalau pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada atas orang yang buta dosa, tidak pula ada atas orang yang pincang dosa, dan tidak pula atas orang yang sakit harajun dosa. Ketika mereka tidak bisa melakukan berbagai macam kewajiban agama karena kondisi mereka. Karena buta, karena pincang ataupun karena sakit. Baik kewajiban jihad, kewajiban sholat berjamaah, atau kewajiban yang lain. Di ayat ini tidak disebutkan tidak ada dosa karena apa. Tidak disebutkan. Tidak ada atas orang yang sakit hawajun dosa. Tidak disebutkan. Padahal ini perlu kalimat selanjutnya. Ini perlu kalimat pelengkap. Tidak ada dosa atas orang yang sakit karena begini-begini. Ya. Namun ini tidak ada. Maka berlaku dalam masalah ini kaidah tafsir, hadful ma'mul yufidul umum. Maka dibuangnya kalimat yang melengkapi satu kalimat yang seharusnya ada menunjukkan makna umum. Maka tidak ada dosa atas orang yang sakit. Kenapa? Karena semua kewajiban yang dia tinggalkan karena tidak memungkinkan disebabkan sakitnya. Kewajiban jihad, kewajiban sholat berjamaah dan lainnya. Alasan yang kedua karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sakit beliau takhalafa anil masjid, beliau tidak pergi ke masjid. Dan beliau katakan perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam. Dan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku ingat tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik. Qad 'ulima nifaquhu, yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang yang sakit. Wakadzalika, demikian juga al-kha'ib, orang yang khawatir hudusal marad, terjadinya sakit kalau seandainya dia pergi ke masjid. Kondisinya secara umum sih belum sakit. namun pergi ke masjid cukup dingin atau karena yang lain dia kurang begitu fit, ya meskipun belum tergolong sakit. Namun seandainya dia pergi ke masjid, memaksakan diri ke masjid secara berdasarkan kebiasaannya yang dia mengerti tentang kondisi tubuhnya, bisa dipastikan saya akan sakit. Li'anau fi ma'nahu, karena ini adalah semakna dengan orang yang sakit. Ya, maka orang yang sakit diperbolehkan, orang yang sakit yang kesulitan untuk pergi ke masjid, boleh untuk tidak berangkat ke masjid. Meskipun seandainya mereka mampu, ya, dan itu tidak terlalu sangat memberatkan, maka pergi ke masjid adalah satu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud yang tadi telah dikutip di salah satu kelanjutan atau kelengkapan dari riwayat yang beliau bawakan, dan sungguh di masa Nabi ada satu orang yang dipapah oleh dua orang hatta tuqama fis saf, sehingga bisa diberdirikan di saf. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, beliau jumpai sejumlah sahabat sakit sampai perlu dipapah oleh dua orang karena pengen sholat berjamaah. Kemudian orang yang menahan dua yang kotor, yaitu berak dan kencing, atau orang yang di hadapannya ada makanan yang dia membutuhkannya karena dia sangat kelaparan dan makanan tersebut bisa segera dia nikmati. Maka orang yang karena kebelet untuk BAB, buang air besar, maka sudah iqomah, ya, maka hendaklah dia dulukan buang air besarnya. Ya, ternyata buang air besarnya karena mencret atau yang lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dia selesai, sholat sudah selesai. Maka dia tidaklah berdosa karena tidak sholat berjamaah karena alasan buang air besar. Sebagaimana hadis Aisyah marfu'an, sabda Nabi, Nabi bersabda, tidak ada sholat, yaitu tidak sempurna sholat ketika makanan sudah dihadirkan. Walahuwa yudhafi'u al-akhbasain, tidak pula manakala dia menahan dua hal yang kotor. Kemudian yang ketiga, man lahu dha'i'un yarjuhu. Siapa yang punya dha'i', satu barang yang hilang, harta yang hilang, yarjuhu, yang dia harapkan, atau ya khafu, dia khawatir hilangnya hartanya atau kekuatannya ataukah adanya bahaya pada dirinya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi, siapa yang mendengar adzan falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, lo tidak ada yang menghalangi dia untuk mengikuti panggilan adzan satu udzur, maka tidak ada salat baginya. Murid-murid Ibnu Abbas bertanya, famal marfu'an, sabda Nabi, ya. Kalau maka para sahabat bertanya kepada Nabi, famal udzur ya Rasulullah, apa itu contoh udur yang menyebabkan orang boleh tidak sholat berjamaah? Qal, Nabi katakan, khaufun au maradun, rasa takut ataukah penyakit. Maka siapa yang mendengar azan namun tanpa udur dia tidak berangkat ke masjid, lam yakbalillahu minhu sholatal lati sholla, maka Allah tidak akan terima sholat yang dia kerjakan. Di catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud dan dia dhaif kalau dengan redaksi ini. Yang sahih redaksinya adalah man sami'an nida falam ya'tihi. Maka siapa yang mendengar adzan namun tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali jika ada udhur. Namun di sini yang diambil pelajaran adalah contoh udzur khaufun au maradun disampaikan. Kalau orang itu sakit tadi telah dibahas, demikian juga khaufun kekhawatiran. Kemudian berkata demikian pula kullu khaifin, orang yang khawatir atas keselamatan dirinya, hartanya, keluarganya atau istrinya, wa waladihi atau anaknya. Maka dia ma'dzur, dimaklumi ketika meninggalkan sholat berjamaah, fa innal khaufa udhrun, karena rasa takut dan kekhawatiran adalah udhur. Dia khawatir jika dia tinggalkan istrinya di rumah sendirian, maka ada yang mengganggu. Ini karena kondisi tidak aman. Atau dia khawatir terjadi apa-apa seandainya dia pergi karena istrinya dalam keadaan sakit. Istrinya dalam kondisi sakit, tidak ada yang nunggu, padahal dia sangat dibutuhkan keberadaannya untuk diminta tolong ini dan itu. Maka orang yang nunggu orang yang sakit dan tidak ada yang menggantikan, orang yang menunggu orang yang sakit dan tidak ada yang bisa menggantikan, maka ini udzur untuk tidak meninggalkan, udzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Atau kullu khaifin ala nafsi, orang yang khawatir terhadap keselamatan dirinya, karena keadaan genting ada berlaku jam malam sejak pukul 18.00 orang tidak boleh keluar, maka dia tidak bisa sholat isya di masjid karena adanya berlakunya jam malam karena keadaan yang genting dan gawat, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang keempat, husulul adha, mendapatkan gangguan disebabkan sedang turun hujan, wawahlin, atau tidak dalam kondisi hujan namun dalam kondisi jalanan itu penuh dengan lumpur, wasaljin, wajalidin, dan jalanan menuju masjid itu penuh dengan salju, wajalidin sama salju, aurihin baridatin atau angin yang sangat dingin, syadidatin yang dinginnya itu sangat, balilatin becek, mudlimatin kan gelap. Mengingat hadis Ibnu Umar radhiallahu anhuma, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan muadzin jika malam itu malam yang dingin, yaitu dingin karena bertiupnya angin yang dingin, dan itu kondisinya malam-malam yang hujan, Nabi perintahkan kepada muadzin untuk mengucapkan dalam adzannya Allah ala sallu fi rihal, ingatlah sholat saja di rumah, sholat saja di rumah. Nah, kalimat ini ala salu fi rihal, itu ada dua alternatif letaknya. Boleh sebagai pengganti hayya ala sholah, dan boleh diletakkan setelah azan selesai. La ilaha illallah, kemudian ala sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum atau kalimat semacam itu. Kemudian yang kelima, husulul masaqah, mendapatkan kesulitan karena imam yang bacaannya terlalu panjang, dengan panjang yang keterlaluan. Dalilnya adalah seorang yang sholat bersama Mu'ad bin Jabal, yang ketika itu sholat isya, dan Mu'ad bin Jabal di sholat isya ketika itu dia membaca surat Al-Baqarah, akhirnya suman faroda. Akhirnya orang tadi kemudian niat sendiri. Dia di masjid, dari satu jamaah masjid itu cuma dia yang niat sendiri. Langsung dia kemudian ya, kebut sendiri, selesai pulang. Dia ketika maka Mu'ad menuduh dia munafik karena meninggalkan jamaah. Ini dua orang ini kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tanyakan kepada orang yang sholat sendirian, kenapa kamu sholat sendirian dan mengikuti jamaah sampai selesai bersama Mu'ad? Maka dia katakan, saya ini peternak, saya ngurusi unta. Nah ini malam-malam ini ada kegiatan berkaitan keperluan dengan unta saya. Demikian keadaannya lah, ini Mu'ad ini ngimami pakai surat Al-Baqarah. Ya saya kemudian kebut sendirian, saya niat sendirian dan saya sholat sendiri, saya percepat kemudian saya pulang ngurusin unta-unta saya. Suman faradah, kemudian dia pun menyendiri, yaitu niat sendiri, kemudian dia selesaikan sholatnya sendirian. Fasalah wahdahu, maka dia sholat sendirian, mengingat Mu'ad yang bacanya terlalu panjang. Namun ingat tolak ukur terlalu panjangnya Al-Baqarah atau Ali Imran atau ini. Kalau cuma sekedar Asams atau Al-Lail atau Al-Ghosiyah ya enggak dikolongkan terlalu panjang. Paling-paling An-Naba ya enggak, juga enggak terlalu panjang. Tapi kalau panjangnya seperti Mu'ad ya, rakaat pertama Al-Baqarah 2-2.5 juz, nah, maka itu bisa jadi uzur untuk karena ada urusan yang mendesak untuk dan niat sendirian. Kemudian sholat sendirian sehingga tidak tergolong sholat berjamaah. Falam yungkir alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak menyalahkan orang tersebut. Hina akhbaruhu, ketika orang tersebut mengkabarkan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi, malah Nabi mencela dan menyalahkan Mu'ad bin Jabal. Afatanun anta ya Mu'ad, afatanun anta, apakah engkau ingin membuat orang jauh dari agama wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat orang jauh dari agama wahai Mu'ad? Dengan marah yang, dan Nabi menegur Mu'ad dengan marah yang sangat-sangat besar. Kata Mu'ad, saya belum pernah mendapatkan amarah Nabi sebesar itu. Namun Nabi tidak nyalahkan orang yang niat sendirian. Maka ini dalil orang yang sholat sendirian karena alasan imam yang terlalu panjang dan panjangnya memang keterlaluan, itu boleh baginya untuk sholat sendirian. Kemudian khawfu fawatir rifqah, kekhawatiran tertinggal rombongan dalam safar. Safar naik bis, kemudian singgah, berhenti. Mungkin di masjid tersebut mau jamaah. Namun jadwal rombongan ini sudah hampir selesai. Kalau dia nunggu jamaah, kalau tidak ditinggal, dia dimarahi orang satu bis. Boleh jadi bisnya klakson-klakson terus. Maka ini jadi alasan yang menyebabkan seorang boleh meninggalkan jamaah. Lima fidari, karena hal tersebut dikarenakan dengan melakukan hal ini tetap sholat berjamaah itu menyibukkan pikirannya. Jika dia menunggu jamaah, atau takhala fiha, atau dia ikut berjamaah. Kenapa pikirannya sibuk? Karena dia khawatir doya, khawatir jadi orang hilang karena ditinggal rombongan, wafatir faqah, atau ya tertinggal rombongan, semata-mata tertinggal rombongan meskipun tetap bisa melanjutkan perjalanan sendiri ya. Kalau makhofatad doya artinya jadi orang hilang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fatir faqah, ya dia bisa melanjutkan perjalanan sendirian namun ketinggalan rombongan. Kemudian yang ketujuh, kekhawatiran atas meninggalnya kerabatnya dalam keadaan tidak, dia tidak hadir bersamanya. Semisal kerabatnya dalam keadaan fisiakil maut, dalam kondisi sakaratul maut, dan dia orang ini ingin supaya berada di dekat kerabatnya untuk mentalkinnya syahadat atau semacam itu. Dia khawatir kalau dia tinggal sholat, belum talqin belum jadi, dia sudah meninggal dunia. Fayu'dhar, maka dia dimaklumi jika meninggalkan jamaah karena hal ini. Kemudian mulazamatu ghorimin lahu, karena dikejar-kejar orang yang nagih utang. Wala syai'a ma'ahu yaqdihi, karena ditunggui orang yang nagih hutang. Wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada satupun harta yang bisa dia gunakan untuk melunasinya. Maka dia boleh meninggalkan salat berjamaah dalam rangka untuk cari sesuatu yang bisa untuk melunasi hutangnya. Boleh jadi pergi ke kerabatnya atau pergi ke kawannya, yang ini berdampak dia tidak bisa sholat jamaah. Maka dia katakan pada yang nagih, ya sudah ayo ikut saya. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan sesuatu yang bisa untuk nutup utang kepadamu. Maka dia boleh tidak sholat jamaah demi kepentingan ini. Lima yalhaqu minal adhiyah, karena dia mendapatkan gangguan dikarenakan tagihan al-gharim, orang yang mengutanginya. Wa mulazamatihi iyahu, dan terus menerusnya orang yang nagih tersebut menyertainya. Makanya diantara udhur atau alasan-alasan yang menyebabkan seorang boleh meninggalkan salat berjamaah. Dan poin berikutnya adalah i'adatul jama'ah fil masjidil wahid, mengulang salat berjamaah di satu masjid. Idza ta'akhkhara al-ba'du, jika sebagian orang itu ta'akhkhara, tertinggal dari menghadiri salat berjamaah di satu masjid bersama imam tetap masjid tersebut. Wa fatatahum as-salatu, dan dia tertinggal salat. Sampai di masjid salat sudah bubar. Fayasu, maka boleh baginya salat berjamaah dengan jamaah yang kedua di masjid yang sama. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang dengan satu orang yang lain, berarti cuma satu imam satu makmum, itu azka, lebih baik daripada salat dia sendirian. Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, Hakim, Dinisa'i Al-Hakim. Ibnu Hajar di Talkhisul Habir mengatakan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Sakan, Al-Uqaili, Al-Hakim, dan Ibnu Madini. Ditambah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hadir ke masjid, ada seorang yang hadir ke masjid setelah berakhirnya salat berjamaah. Maka Nabi katakan, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah pada orang ini dengan menemani dia salat? Faisalim ma'ahulau, menemani dia salat. Maka berdirilah salah satu sahabat lalu salat bersama orang tersebut. Maka ada jamaah kedua di Masjid Nabawi. Maka mengingat dua alasan ini, Penulis buku ini memilih pendapat boleh adanya jamaah yang kedua. Dan sebagian ulama memang memakruhkan, namun tidak mengharamkan, memakruhkan adanya jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetapnya. Dan ini adalah madhab Syafi'i. Namun itu makruh dan tidak haram. Dan pendapat makruh ini yang dipilih oleh Al-Albani. Kemudian wakadzalika demikian juga idza kana al-masjid, jika masjid adalah masjid pasar atau masjid tariq, masjid di pinggir jalan, itu masjid safar. Wa ma asbaha dzalika, dan semacam itu kalau ke tempat kita masjid terminal. Fala ba'sa fi 'idatil jama'ah, maka tidaklah mengapa mengulang sholat berjamaah di masjid tersebut, wa khosatan, dan terlebih-lebih lagi jika masjid tersebut tidak memiliki imam tetap. Yang ahlusuk, penghuni pasar dan orang yang lewat, musafirlah yang yataraddad alaihi, bolak-balik ke berulang kali datang ke masjid tersebut. Amma idza kana al-masjid fihi jama'atan, adapun jika di satu masjid itu terdapat dua jamaah atau lebih, daiman, yang bersifat terus menerus, wa ala nahwin mustamir, dan dalam bentuk terus menerus, dan manusia menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena tidaklah hal tersebut dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alasan yang lain karena ini adalah bentuk perpecahan. Dan ini adalah ajakan untuk malas dan menunda-nunda menghadir jamaah yang induk bersama imam yang tetap. Demikian juga boleh jadi hal tersebut mudah mendorong untuk orang menunda-nunda sholat dari awal waktunya. Ini sebagaimana kebiasaan yang ada di Masjidil Haram. Sebelum Masjidil Haram berada di tangan, berada dalam kekuasaan Saudi, di kekuasaan Malik Abdul Aziz, maka keadaan Masjidil Haram, di masjid itu ada setiap kali sholat lima waktu, sholat berjamaah ada empat gelombang. Maka di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu nanti ada empat pengimaman, pengimaman Masjid Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing sudutnya berbeda. Ini ada empat sisi, sebelah sana misalnya Hanafi, sini Maliki, sebelah sini Syafi'i, sini Hambali. Maka gelombang pertama sholat dengan dipimpin oleh imam bermadhab Hanafi dan orang-orang yang bermadhab Hanafi. Mereka sholat bareng. Yang madhabnya tidak Hanafi cuma duduk-duduk. Kenapa gak ikut sholat, imam saya belum datang, ini lagi gilirannya Hanafi dulu. Setelah itu ini selesai, nah, nanti datang lagi, majulah imam yang kan imami dengan madhab Maliki. Nah, maka yang madhab Maliki kemudian sholat, madhab yang lain nongkrong, ngobrol, duduk-duduk. Demikian sampai empat madhab. Ini keadaan Masjidil Haram. Ini setiap sholat, subuh seperti itu, duhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib seperti itu, isya seperti itu. Tarawih seperti itu. Sampai akhirnya ketika kemudian Mekah ada di tangan, masuk ke dalam bagian dari kerajaan Arab Saudi di masa pemerintahan Malik Abdul Aziz, pemimpin Raja Saudi pertama untuk Saudi III, karena Saudi itu ada Saudi I, Saudi II, dan Saudi III. Saudi I di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad Ibn Saud, ini berlangsung selama berapa puluh tahun atau berapa ini ratus tahun, setelah itu melemah kekuasaannya, ini bangkit lagi setelah itu, setelah lemah dalam beberapa waktu lamanya, kemudian muncul lagi, bangkit lagi, kuat lagi, Saudi II. Setelah itu melemah, kekuasaannya menciut, kemudian muncul, kemudian kuat lagi, dan raja yang pertama Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz. Nah, di tangan Malik Abdul Aziz inilah kemudian Haramain ada di tangan, berada dalam kekuasaan Saudi. Dan raja-raja Saudi setelah Malik Abdul Aziz sampai hari ini semuanya adalah baru anaknya Malik Abdul Aziz. Semuanya bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, Fahad bin Abdul Aziz, Faisal bin Abdul Aziz. Nah, maka kalau keadaan masjid adalah poin yang ketiga, memang di situ ada jamaah tetap yang bergelombang. Jamaah tetap yang bergelombang sebagaimana keadaan Masjidil Haram sebelum semua mihrab-mihrab empat mazhab itu dihancurkan. Yang menghancurkan mihrab empat mazhab tadi Malik Abdul Aziz. Dan beliau perintahkan pokoknya imamnya cuma satu. Imamnya hanya satu, kecuali imam masbuk ya. Ada orang guyonan, oh saya juga imam Masjidil Haram loh. Tapi imam masbuk Masjidil Haram itu. Datang dengan kawan-kawannya telat ya. Sampai masjid, nah, terus maju jadi imam. So, imam Masjidil Haram. Ya, maka Malik Abdul Aziz menghancurkan mihrab-mihrab tadi dan menetapkan hanya ada satu imam untuk Masjidil Haram dan seluruh kaum muslimin bermakmum padanya. Lintas mazhab, apapun mazhabnya, imamnya adalah ini. Kemudian hukum salat idza qimatis salatul maktubah, hukum salat sunnah jika salat yang fardu telah iqamahnya sudah dikumandangkan. Idza sara al muadzin, jika muadzin telah mulai dalam iqamah, karena idealnya yang membacakan iqamah adalah muadzin, maka di sini disebutkan idza sara al muadzinu fil iqamah. Jika muadzin telah mulai mengumandangkan iqamah. Kenapa disebut al-muadzin? Karena idealnya yang mengumandangkan iqamah adalah yang berazan. Untuk salat yang fardu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai salat sunnah. Fayatasaghal, maka dia sibuk dengan salat sunnah yang dia dirikan sendirian, sehingga dia sibukkan dari menunaikan sholat yang wajib. Tuqimu hal jamaah, yang didirikan oleh jamaah. Hal tersebut mengabsah sabda Nabi SAW, idza uqimatis sholatu, jika sholat telah jika iqamah telah dikumandangkan untuk dilaksanakannya sholat yang fardu, fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Dalil yang lain, satu ketika satu hari Nabi melihat ada seorang yang sholat sendirian, muadzin sedang mengumandangkan iqamah untuk sholat subuh. Maka karena dia ingin mendapatkan fadilah qobliyah subuh, sampai masjid pas iqamah, padahal dia belum qobliyah subuh. Maka sahabat ini, muadzin sedang iqamah, Allah Akbar, udah malah qobliyah subuh. Maka setelah selesai sholat subuh, Nabi cela dan Nabi tegur orang tadi, dan Nabi katakan, atusholliya subha arba'an, apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Karena saat iqamah dia malah qobliyah subuh. Ini adalah cara yang tidak benar. Kalau dia memang sudah rutin qobliyah subuh, bisa dia qadha qobliyah subuh setelah selesai sholat. Bukan caranya malah pas iqamah dia sibuk qobliyah subuh. Wa ma idza sa'al muadzin, adapun jika muadzin telah mulai membaca iqamah, dan ini ba'da suril mutanafil, setelah orang yang salat sunnah itu memulai salat sunnahnya. Sudah takbiratul ihram, kemudian terdengarlah iqamah. Fa innahu yutimuha. Maka pendapat yang dikeluarkan oleh penulis, hendaklah dia selesaikan salat sunnahnya khafifatan, namun tidaklah dia selesaikan cepat. Ambillah yang wajib-wajib saja. Li idraki fadilati takbiratul ihram, dengan tujuan kenapa cepat? Untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wal mubadar, dan bersegera untuk masuk dalam salat yang hukumnya wajib. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm, dan sebagian ulama berpendapat ila annau in kana fi raka'atil ula, jika dia masih di rakaat yang pertama, hendaklah dia putuskan salatnya, dihentikan salatnya. Namun jika dia sudah masuk ke rakaat kedua, maka fa inna yutimuha, maka hendaklah dia selesaikan dengan ringan dan cepat, kemudian segera menyusul jamaah. Pendapat yang diambil oleh penulis adalah pendapat yang pertama, baik dalam kondisi rokaat pertama ataupun rokaat yang kedua, hendaklah dia segera selesaikan dengan ambil yang wajib-wajib saja untuk segera mengejar jamaah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Adapun ulama yang membedakan di rakaat pertama ataukah kedua, kalau dia sudah menyelesaikan rakaat pertama dan masuk ke rakaat yang kedua, maka berlaku padanya hadis man adraka rakaatan salati faqad adraka salata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat. Nah, maka dari sini, maka jika dia telah mendapatkan satu rakaat, berarti dia mendapatkan salat. Maka adalah dia selesaikan. Jika kurang dari satu rakaat, ya sudah. Fala salata lau illa maktuba, fala salata, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu, salat yang wajib. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-8, tentang al-imamah fi salati, tentang permasalahan menjadi imam dalam salat berjamaah. Al-maksudu bil imamah, yang dimaksud dengan imamah adalah irtibat, hubungan antara sholat makmum bi imamihi dengan imamnya. Yang pertama, siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang orang yang paling berhak untuk jadi imam, wa aula, dan yang paling utama untuk jadi imam dalam sabdanya. Ya ummul qauma, yang jadi imam untuk sekelompok orang adalah yaitu jamaah satu masjid, aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Fa'inkanu fil qira'ati sawa, jika mereka kemampuan Al-Qurannya sama, maka yang paling pintar tentang hadis. Jika kemampuan dalam hadis sama, maka yang paling dahulu dalam hijrah. Jika dalam hijrah juga sama, maka yang paling dulu masuk Islam. Fa'aulan nasi, maka orang yang paling utama dan paling berat untuk jadi imam adalah urutan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, yang paling bagus bacaannya. Yang dimaksud dengan yang paling bagus bacaannya adalah yang yutkin qira'at al-Qur'an. Yang paling mutkin, yang paling ahli dalam masalah bacaan Al-Qur'an. Yang paling mengerti dan paling mampu menerapkan kaedah-kaedah dalam membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti biha, maka dia bisa baca Al-Quran ala akmali wajahin dalam bentuk yang paling ideal. Dan diharapkan orang tersebut juga al-alim bifikis salati adalah sekaligus dia adalah orang yang mengetahui punya ilmu tentang fikih. Fikih yang wajib untuk imam adalah fikih salat. Dan fikih salat yang paling urgen bagi imam adalah fikih sujud sahwi. Maka sujud sahwi, menguasai hukum sujud sahwi, fardu ain untuk orang yang jadi imam. Fardu ain untuk orang yang jadi imam. Dia harus menguasai seluk-beluk sujud sahwi. Kapan dia harus sujud sahwi, kapan wajib sujud sahwi, kapan dia tidak wajib sujud sahwi. Kapan dia sujud sahwi sebelum salam, dan kapan sujud sahwi setelah salam. Fardu ain atas seorang imam dalam salat berjamaah. Tentu tidak fardu ain untuk orang yang jadi makmum. Masalah sujud sahwi, belajar sujud sahwi, tidak fardu ain untuk orang yang statusnya selalu jadi makmum. Pokoknya manut imam, itu aja selesai. Tapi yang menjadi imam tetap, atau orang yang punya peluang besar untuk jadi imam, fardu ain untuk belajar masalah sujud sahwi. Dan lika-likunya. Dia harus menguasai betul dengan berbagai macam kasus, dia harus bertindak seperti apa. Kalau kondisinya normal-normal saja, ya memang tidak ada masalah. Namun kan tidak ada jaminan selalu dalam kondisi normal. Maka boleh jadi terjadi kasus-kasus yang membutuhkan ijtihad yang cepat, keputusan yang keputusan harus diputuskan cepat. Nah, maka itu sudah ngelotok bagi dia. Kalau dia, penguasaan dia tentang masalah sujud sahwi belum ngelotok, mikirnya kelamaan, ini jamannya bingung. Faidastam amaka jika terkumpul orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Waman huwa aqal qira'atan, terkumpul ada dua pilihan, yang paling bagus bacaan Qur'annya, namun yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang di bawah, lebih rendah kemampuan baca Al-Qur'annya, namun afqah, dia lebih menguasai fikih salat, fikih imam, fikih sujud sahwi. Maka ada dua pilihan. Ini sangat hebat masalah qiraah, penguasaan terhadap tajwid dan bacaan itu sangat unggul, namun kemampuan fikih imamnya agak rendah. Nah, ini bacaan Al-Qur'annya tidak sampai derajat salah, yang kedua. Dia bagus, baik, namun ya meskipun kalah ideal dengan orang yang pertama, namun kemampuan penguasaannya terhadap fikih salat dia lebih tinggi. Maka dalam kondisi ini, manakah yang layak untuk jadikan dan diangkat sebagai imam tetap? Dalam kondisi ini, kutima al-qari al-afqah. Maka yang diutamakan adalah orang yang kedua. Ya, dia masih tergolong qari, kemampuan bacaannya masih baik. Enam afqah, dan dia lebih menguasai masalah fikih sholat. Maka dia cuma qari, bukan akra. Namun dia afqah, bukan sekedar faqih. Maka qari yang afqah, itu muqaddam lebih diutamakan daripada akra ghairul faqih. Yang menonjol Qur'annya, namun sangat rendah kualitas dan kemampuan penguasaannya dia terhadap fikih sholat. Alasan, kenapa orang yang kedua yang dipilih? Alasannya, fal hajatu ilal fiqih fi sholati, karena kebutuhan untuk pengetahuan dan praktek fikih sholat dan hukum-hukum sholat itu lebih mendesak daripada kebutuhan untuk memperbagus bacaan. selalu dengan catatan bacanya tidak salah. Bacanya sudah tergolong baik. Namun kurang baik, namun lebih rendah dibandingkan kawannya. Kemudian yang kedua adalah al-afqah al-a'lam bisunnah, yang lebih memiliki kemampuan pemahaman dan pengetahuan tentang hadis. Maka jika terkumpul dua orang imam yang sama kualitas Qur'annya, akan tapi yang satu lebih menguasai hadis daripada yang lain, maka didahulukan al-afqah yang lebih menguasai hadis. Mengingat sabda Nabi, jika mereka kemampuan Qur'annya sama, maka yang paling pintar, paling menguasai tentang sunnah, yaitu hadis Nabi. Dan setelah itu yang lebih dahulu, wa asbaq, dan lebih dulu berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Jika mereka jika pengetahuan Qur'annya dan jika pengetahuan bacaannya, kemampuan bacaannya dan kemampuannya terhadap hadis sama. Kemudian setelah itu adalah al-aqdam islaman, yang lebih dahulu keislamannya. Jika mereka dalam hijrah sama. Kemudian yang paling tua. Jika keduanya sama dalam poin-poin di atas seluruhnya. Kemampuan Qur'annya, hadisnya, hijrahnya, semuanya sama. Maka poin terakhir adalah dilihat markah yang lebih tua. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lewat, jika mereka sama dalam hijrah, maka yang lebih dulu silman masuk Islam, dalam riwayat yang lain sinnan usianya. Ditambah sabda Nabi kepada Malik bin Huwairis, maka adalah yang jadi imam yang paling tua di antara kalian. Maka lihat, urusan tua itu adalah kriteria terakhir. Kriteria terakhir. Maka yang dikedepankan dalam ajaran Islam adalah kualitas tanpa melihat usia. Lebih muda namun lebih berkualitas, maka itu muqaddam. Lebih dahulukan daripada sekedar menang tua namun tidak berkualitas ilmunya. Namun faktor usia itu ditonjolkan, didahulukan, manakala seluruhnya adalah sama dalam masalah kualitas keilmuan. Kemampuan ilmiahnya sama, nah nanti unsur tua itu yang jadi faktor penentu. Namun jika tidak, yang jadi faktor penentu adalah kualitas. Maka Islam adalah ajaran yang mengedepankan kualitas. Bukan sekedar senioritas, bukan senioritas, namun yang dikedepankan kualitas. Lebih senior, lebih tua, namun bodoh, maka ini harus dibelakangkan. Dan yang dimenangkan adalah yang lebih muda, lebih junior, namun dia lebih berkualitas. Bandingkan dengan sistem-sistem yang lain yang mengedepankan senioritas dan bukan kualitas. Namun sistem yang diajarkan oleh Islam mengedepankan kualitas dan bukan sekedar senioritas tanpa menimbang seberapa kadar kualitasnya. Maka demikian juga dalam dunia ilmu, dalam dunia ngaji, itu yang dikedepankan, yang diminta untuk bicara, yang ini yang lebih berkualitas ilmunya, bukan yang lebih senioritas ngajinya. Boleh jadi lebih senior ngajinya, namun malas-malasan ngajinya, dengan yang lebih muda belakangan dia bisa lebih unggul. Ataupun demikian juga senioritas dalam masalah usia. Fenistawa, jika mereka sama dalam semua yang lewat, maka kuria bainahuma, maka keduanya disuruh pingsut. Maka diundi di antara keduanya, dikocok namanya, kemudian diambil siapa yang namanya keluar, nah itulah yang berhak untuk jadi imam tetap nomor satu. Yang nomor dua ya berarti imam tetap nomor dua. Faman ghalaba fil qur'ah, maka siapa yang menang dalam undian, siapa lebih menang pingsutnya, karena dia semut itunya gajah. Kudima, maka dialah yang lebih didahulukan. Dan pemilik rumah itu lebih berat untuk jadi imam daripada tamunya. Seandainya sholat berjamaah dilakukan di rumah. Mengingat sabda Nabi SAW, tidak boleh seorang itu jadi imam, mengimami orang lain di tengah-tengah keluarganya. Walafi sultani, tidak pula di daerah kekuasaannya. Demikian juga penguasa, presiden atau raja atau semacam itu, lebih berat untuk jadi imam daripada yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan sultan adalah al-imam al-a'zam, kepala negara. Melihat keumuman hadis yang lewat qabla qalil baru saja. La ya'umul ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, di daerah kekuasaannya. Demikian juga imam masjid yang merupakan imam tetap lebih layak untuk jadi imam daripada yang bukan imam tetap di masjid tersebut, kecuali jika yang hadir adalah penguasa. Hatta sampai-sampai meskipun yang lain tersebut lebih unggul bacaan Al-Qur'annya daripada si imam tetap, wa'alam, dan lebih berilmu daripada si imam tetap, imam ratib yang lebih layak untuk jadi imam. Mengingat kemudian sabda Nabi SAW yang tadi telah kita baca, seorang tidak boleh mengimami orang lain di tengah-tengah keluarganya, keluarga orang tersebut, ataukah di tengah-tengah daerah kekuasaannya. Kemudian orang-orang yang haram menjadi imam. Haram untuk menjadi imam, orang-orang yang haram menjadi imam dalam kondisi berikut. Perempuan mengimami laki-laki. Mengingat keumuman sabda Nabi SAW, lan yufliha, tidak akan beruntung kaumun, sekelompok orang, walau yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ketika masjid ini menyerahkan urusannya kepada perempuan, sehingga perempuan yang jadi imam. Urusan sholat jamaahnya kepada perempuan, sehingga perempuan yang jadi imam, maka termasuk dalam hadis ini. Dan kaumun, demikian juga imro'ah, dalam hadis ini nakirah. Kaidah dalam ilmu usul fikih, isim nakirah yang didahului kalimat negasi atau kata-kata negasi, kata-kata yang mengandung makna tidak, maka itu menunjukkan makna umum. Dan di sini ada lan, yang merupakan harfun nafi. Maka kaumun di sini mencakup semua kaum, baik kaum di masa Nabi setelahnya atau sampai besok, sampai hari kiamat. Imro'ah di sini bersifat umum, semua perempuan. Maka tidak akan Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada semua komunitas, semua kelompok manusia yang menyerahkan urusan mereka, urusan baik urusan ketatanegaraan mereka ataupun urusan ibadah mereka. Ketika mereka serahkan pada perempuan, siapapun perempuan tersebut. Alasan yang lain, karena hukum asal perempuan itu kalau salat berjamaah, ta'akhruha, terletak di belakang, yaitu di sob yang paling akhir. Dalam rangka untuk menjaga perempuan dan melindungi perempuan. Maka seandainya dia ditaruh di depan menjadi imam, maka jadilah hal ini menyelisihi kaedah syariat ini. Kemudian imamatul muhdis, orang yang berhadas kok jadi imam, maka dia haram jadi imam. Demikian juga waman alaihi najasah, seorang yang dalam kondisi membawa najis, haram menjadi imam. Nah, ini hukumnya haram manakala dia mengetahui dan menyadarinya. Fa'ilam ya'lam, jika dia tidak tahu, bahasanya dia dalam kondisi hadas, lupa kalau junub, belum mandi. Fa'ilam ya'lam bidhalika al-ma'mumun, maka jika makmum tidak tahu kondisi imamnya, sampai sholat selesai, maka sholat makmum sah, namun sholat imam tidak sah. Untuk masalah hadas. Lupa kalau belum wudhu lagi, padahal sudah dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar. Lupa belum mandi, jadi imam. lupa belum mandi jadi imam. Jika kemudian ingat di tengah-tengah sholat, ya, maka dia wajib mundur dan ya, dalam hal ini bisa jadi dia angkat orang tertentu untuk melanjutkan jadi imam, atau ya, dia mundur begitu saja sehingga hendaknya salah satu jamaah ada yang maju jadi imam. Jika tidak ada satupun yang maju, maka masing-masing mereka menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Maka ada tiga pilihan. Boleh jadi imam ngangkat, dia mundur dan menetapkan si fulan menggantikan, atau dia mundur tanpa nunjuk. Maka ada dua kemungkinan, ada salah satu yang bersedia maju, boleh jadi tidak ada satupun yang bersedia maju. Maka jika tidak ada satupun yang bersedia maju, maka masing-masing menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Maka, namun jika dia baru ingat setelah selesai sholat, maka sholat makmum sah, sholat si imam tidak sah. Dia wajib mandi, kemudian ngulangi sholat. Tapi kalau untuk masalah najis, telah kita sampaikan, kalau masalah najis, orang itu baru tahu kalau dirinya najis setelah selesai sholat, atau kemarin tadi sebenarnya sudah tahu namun lupa dan baru ingat setelah selesai sholat, maka sholat orang tersebut sah. Kemudian yang ketiga di sini disampaikan, haram hukumnya menjadi imam, imam matul umi. Orang yang statusnya umi, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Salah bacaannya. Rombongan ngan. Maka itu haram, di sini dikatakan haram, orang yang bisanya ngan, nah itu haram jadi imam. Yang dimaksud dengan umi di sini adalah man la yuhsinul fatihata, tidak bisa membaca al-fatihah dengan benar. Fala yaqra'uha, dia tidak bisa membacanya dengan benar, baik pakai hafalan ataupun baca mushaf. Boleh jadi kalau hafalan itu salah, tapi kalau baca dia bisa benar. Atau dia jika membaca mengidghamkan huruf-huruf yang seharusnya tidak boleh idgham, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Sin jadi tha, bo jadi dha, bukan walad dhalin walad dhalin, atau bahkan jadi dal walad dhalin. Ayulhim atau salah harokat, manakala lahnan kesalahan tersebut merusak makna. Fahadala tasiu imamatu illa bimithlihi. Maka orang yang demikian kualitas bacaan Qur'annya tidak sah jadi imam kecuali dengan sesamanya. Maka ngah sama-sama ngah enggak apa-apa. Ini memang rombongan jamaah ngah. Imamnya nga, makmumnya juga semuanya bisanya cuma nga semua. Nah, gak ada yang bisa ain dengan agak benar. Maka ya, latasiu tidaklah sah dia jadi imam kecuali makmumnya semuanya adalah orang-orang yang selevel dengan dirinya. Li'ajzi an rukni salati, karena dia tidak ketidakmampuannya untuk mewujudkan, melaksanakan salah satu rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah dengan benar. Kemudian imamatul fasik al-mubtadi, yang haram hukumnya menjadi imam ahli bid'ah. Dengan dan bid'ah ada dua macam, ada bid'ah yang merupakan kefasikan dan bid'ah kekafiran. Kalau bid'ahnya bid'ah kekafiran jelas. Dan bid'ahnya kekafiran. Membolehkan minta-minta sama wali orang yang sudah mati. Minta rezeki, minta apa, datang ke kuburan, tidak apa-apa. Itu namanya cinta orang soleh, bukan kemusyrikan. Maka ini mubtadi kafir. bid'ah kufriyah. Dan ada bid'ah mukaffirah. Dan ada bid'ah mufassiqah. Nah, di sini dikatakan kalau dia adalah seorang pelaku bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan dia fasik, di sini dikatakan haram terjadi imam. Latasi sholatu khalfahu, tidak sah sholat di belakangnya, dengan catatan jika kefasikannya adalah jelas dan dia atau dia mengajak, wow, di situ mungkin artinya au, atau dia mengajak pada bid'ah yang mengkafirkan. Mengat firman Allah Ta'ala, afa man kana mu'minan ka man kana fasika la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sebagaimana orang yang fasik? La yastawun, mereka tidaklah sama. Nah, untuk wa yad'u ila bid'atihi al-mukaffirah, jelas. Jika dia adalah bid'ahnya adalah bid'ah yang membatalkan keimanan, bid'ah kekafiran, maka tidak sah bermakmum di belakangnya. Seandainya makmum di belakangnya, wajib diulangi. Karena sholatnya tidak sah. Namun berkaitan dengan mubtadi' fasik, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, imamatul fasik. Ya, sah ataukah tidak? Boleh ataukah tidak? Pendapat yang diambil oleh penulis buku ini adalah tidak boleh, bahkan tidak sah. Dan pendapat yang akrab lebih dekat, Wallahu ta'ala a'alam, adalah boleh dan sah. Namun itu tidak ideal. Kalau bisa cari imam yang tidak semacam itu lebih baik. Namun jika tidak, maka sah. Sebagaimana sebagian sahabat Ibnu Umar dan yang lain bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf yang merupakan orang yang fasik. Dan nyata kefasikannya. Bahkan diperselisihkan kekafirannya. Bahkan diperselisihkan kekafirannya. Apakah Hajjaj bin Yusuf kafir atau tidak. Namun beliau bermakmum padanya. Maka pendapat yang benar, sahnya imamatul fasik. Meskipun ini bukanlah ideal, menghindarinya itu yang lebih baik. Kemudian yang kesepuluh, ada orang yang tidak mampu rukuk dan sujud, berdiri dan duduk, ya, maka dia tidaklah sah jadi imam, manakala dia menjadi imam orang yang lebih mampu daripada dirinya dalam hal-hal di atas. Ada orang yang sakit, gak bisa rukuk, ini menurut penulis, dia tidak sah seandainya makmumnya adalah orang yang bisa rukuk dengan sempurna, wajar dan normal. Namun ini permasalahan yang juga diperselisihkan ulama, sah ataukah tidak. Pendapat yang lebih tepat sah. Pendapat yang lebih tepat itu sah, dan kaidah dalam masalah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin di banyak tempat di Syarhul Mumti', man shahhat shalatuhu shahhat imamatuhu. Siapa saja yang jika dia salat sendirian kita katakan salatnya sah, maka dia sah jadi imam. Maka orang sakit ini yang tidak bisa rukuk secara normal, sahkah sholatnya? Dia sholat sendirian, sah tidak? Sah. Jika demikian, maka dia sah jadi imam. Jadi imam. Maka keimamannya sah. Tadi orang fasik. Mubtadi' fasik. Dengan kebid'ahan yang tidak mengkafirkan, namun memfasikkan. Dia sholat sendirian, sahkah sholatnya? Sah. Maka sah pula seandainya dia jadi imam. Demikian juga imamatul ummi, tadi pendapat penulis telah kita baca. Imamatul ummi, tadi dikatakan tidak sah dia jadi imam kecuali dengan orang yang semisal. Ini pendapat masalah yang diperselisihkan di antara para ahli fikih, dan ini pendapat yang diambil oleh penulis. Namun kembali kepada kaidah, man shahhat shalatu shahhat imamatuhu. Kita katakan si ummi ini jika dia sholat, dengan kemampuan Al-Fatihah yang dia miliki, sah ataukah tidak? Sah. Jika sah dia jadi ini, maka salah keimamannya. Meskipun di belakangnya ada orang yang lebih bagus bacaannya. Meskipun ini tidak ideal. Lain halnya dengan dan orang yang dalam kondisi hadas. Dan lain hanya dengan perempuan. Ya. Perempuan sah, ketika dia sholat jenis sah, maka sah juga keimamannya asalkan dengan sesama perempuan. Kemudian, yang berikutnya adalah orang yang makruh menjadi imam. Tukrah makruh hukumnya menjadi imam orang-orang sebagai berikut. Lahan, orang yang sangat sering salah baca. Dia adalah orang yang banyak salahnya, wal khotok dan salahnya ketika membaca Al-Quran selain Al-Fatihah. Adapun salah baca jika itu untuk Al-Fatihah dengan salah baca yang merusak makna, maka tidak sah sholat bersamanya sebagaimana keterangan yang lewat, yaitu imamatul ummi. Kama mata sebagaimana keterangan yang lewat, kecuali dengan sesamanya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum, yang membaca, yang menjadi imam adalah yang paling bagus Al-Qur'annya. Kemudian orang yang menjadi imam sekelompok orang padahal orang-orang tersebut tidak suka kepadanya, atau mayoritas jamaahnya tidak suka kepadanya, dan alasan ketidaksukaannya adalah sababun syar'i. Sebab syar'i. Karena dia ahli maksiat atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang salatnya tidaklah diangkat melewati kepala-kepala mereka meskipun cuma satu jengkal. Salah satunya adalah seorang yang mengimami sekelompok orang padahal mereka orang-orang tersebut tidak suka kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang yukhfi ba'dal huruf. Jika dia membaca Al-Quran, maka sebagian hurufnya itu tidak jelas. Walam yufassih, dan tidak jelas. Demikian juga orang yang mengulang-ulang sebagian huruf. Jika dia membaca satu huruf, itu mesti berulang. Ada orang yang disebut fa'fa'ah. Itu orang yang kalau membaca fa' itu mesti terulang. Enggak bisa fa'nya itu cuma satu, kemudian enggak bisa dia baca itu cuma satu. Fa'aktharuhum, jadinya fa'fa'atharuhum. Bukan fa'aktharuhum, namun fa'fa'aktharuhum. Jadi ulang, ini fa'nya cuma satu, fa'aktharuhum. Tapi tetap mulutnya itu fa'fa'aktharuhum. Ini fa'fa'ah namanya. Dia kalau baca fa', itu fa'nya itu mesti dua. Demikian juga tam-tam. Tam-tam itu adalah orang yang kalau baca tak mesti di... mesti diulang. Tuflihuna itu enggak bisa. Tuflihuna jadinya tutuflihuna. Ta'lamuna enggak bisa. Ta'lamuna jadinya. Dan selain keduanya. Wadzalika min ajli ziyadatil huruf fil qira'ah. Kenapa makruh dia jadi imam? Karena dia menambahi huruf dalam bacaannya. Kemudian modul imam minal makmum, posisi imam dan makmum. Yang sesuai dengan sunnah, imam itu ada di depan makmum. Fayakifuna khalfal imam, maka para makmum berdiri di belakang imam. Manakala makmum jumlahnya dua ataukah lebih. Mengingat Nabi SAW, idza qama ila salati, jika beliau berdiri mengerjakan salat, beliau maju ke depan dan para sahabat berdiri di belakang Nabi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, ana Jabir wa Jabar, bahasanya Jabir dan Jabar keduanya berdiri, maka yang satu berada di kanannya Nabi, yang lain di kirinya Nabi. Fa akhadha, maka Nabi pegang tangan keduanya sampai Nabi berdirikan di belakang beliau. Satu ketika Nabi salat malam, Pertama datanglah Jabir, setelah itu datanglah Jabar, keduanya berdiri di kanan dan kiri Nabi. Maka Nabi dorong keduanya untuk supaya berada di posisi belakang beliau. Dan perkataan Anas bin Malik radhiallahu anhu tatkala Nabi sholat bersama mereka di rumahnya Anas, sholat dengan sejumlah orang di rumahnya Anas, yaitu sholat sunnah. Thumma ya'umu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah jadi imam, wa nakum mukhalfahu, dan kami berdiri di belakangnya. Fa yusalli bina, beliau sholat mengimami kami. Hadis ini dalil bolehnya sholat sunnah berjamaah. Namun itu ahyanan, kadang-kadang, dan tidak dilakukan di tempat yang terbuka, namun rumah. Namun kalau makmumnya cuma satu orang, maka dia berdiri an yaminil imam, di sebelah kanan imam, muhadiyan lahu, lurus dengan imam. Tidak mundur sedikit, namun lurus dengan imam. Karena Nabi SAW memutar Ibnu Abbas, dan juga dalam satu kasus yang lain memutar Jabir ke sebelah kanannya, tatkala mereka berdiri di sebelah kiri Nabi. Ini ada dua kasus. Pertama kasus Nabi dengan Ibnu Abbas. Nabi salat malam, Ibnu Abbas ikut jadi makmum, namun posisinya di kiri Nabi. Maka Nabi putar dengan Nabi pegang telinganya. Nabi pegang telinganya, kemudian diputar, ditaruh di sebelah kanan. Kemudian di kasus yang lain adalah Jabir. Sama Nabi salat sendirian, Jabir datang sebelah kiri. Maka Nabi putar Jabir ke arah kanan. Namun sah, ini masalah sah, tadi masalah ideal. Namun sah, seandainya imam berdiri di tengah-tengah makmum. Alasannya karena Ibnu Mas'ud sholat berjamaah bersama Al-Qamah dan Al-Aswad, dua-duanya adalah tabi'in muridnya Ibnu Mas'ud. Waqal, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha, demikian seperti ini, aku pernah melihat Rasulullah SAW berbuat. Namun sebagian ulama menilai apa yang diketahui oleh Ibnu Mas'ud itu mansukh. Apa yang diketahui oleh Ibnu Mas'ud, bolehnya dua orang di sebelah kanan dan kiri imam, itu mansukh. Adalah aturan yang sudah tidak lagi berlaku. Sebagian menyikapi dua riwayat ini semacam ini, tapi kalau di sini yang ideal di depan. Seandainya di tengah, sah. Dan ya, sah, ya, tidak diingkari, sah namun tidak ideal. Namun di sini dikatakan lakin yakunu dzalika muqayyadan, akan tapi makmum laki-laki, imam laki-laki berada di tengah-tengah jamaah laki-laki itu bersyarat kondisinya kondisi darurat. Tapi kalau riwayat Ibnu Mas'ud tidak menunjukkan adanya persyaratan kondisi darurat. Wa yakunu al-afdal, dan yang terbaik adalah imam atau makmum berdiri di belakang imam. Kemudian sahab perempuan ada di belakang sahab laki-laki, mengingat hadis Anas, "Shafaftu ana wal yatim wara'ahu," aku dan anak yatim, seorang anak yatim berdiri di belakang Nabi, "wal ajuz," sedangkan wanita tua yang ikut salat bersama kami di rumahnya Anas ketika itu, "min wara'ina," berdiri di belakang kami. Tadi dikatakan laki-laki imam, laki-laki mengimami para makmum juga laki-laki, maka boleh berada di tengah-tengah, tidak maju, namun di sini katakan ini bersyarat dengan kondisi darurat. Dipakai oleh fuqaha dengan alasan kondisi darurat. Contoh darurat adalah ketika yang biasa dicontohkan di kitab-kitab fikih adalah manakala semua orang laki-laki tersebut telanjang. Semua laki-laki tersebut telanjang. Mungkin ada 5 orang atau 3 orang ditangkap orang kafir, ditelanjangi, masukkan di sel. Semuanya telanjang, kemudian mereka ya tetap dianjurkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah untuk manakala laki-laki telanjang ini, semuanya telanjang ini, imam tidak maju ke depan, namun ada di barisan bersama makmumnya. Karena itu astagh, lebih menutup. Nah, kalau makmumnya di depan, dia, imamnya di depan, jadi tontonan makmumnya. Ya, demikian yang kita baca. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dan satu masjid tidak ada imam tetap, telah diketahui bahasan jamaah, tidak ada satu pun yang bacaannya baik dan lebih paham fikih sholat kecuali teman saya, tapi dia enggan jadi imam padahal sudah dipersilahkan oleh yang lain, apa hukumnya dia berdosa? Karena menjadi imam menjadi satu kewajiban bagi dirinya, jika demikian keadaannya. Jika yang menjadi imam tetap dalam satu masjid adalah orang yang suka beribadah di kuburan, apakah boleh menjadi makmum di masjid tersebut, sedangkan masjid yang sunnah jauh dan tidak tahu ada di mana? Loh, gimana sih? Katanya jauh, tapi kok bilangnya tidak tahu ada di mana? Kalau tidak tahu ada di mana kan berarti jauh sekali. Ah. Maka perlu dilihat apa yang dimaksud dengan suka beribadah di kuburan. Jika yang dimaksud dia adalah berdoa dan minta-minta kepada kuburan, maka tidak sah sholat di belakangnya. Tapi jika sekedar beribadah di kuburan, dia beribadahnya kepada Allah, namun dia sukanya baca Quran atau baca zikir di samping kubur untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bid'ah mufasiqah. Bid'ahnya memfasikkan dan tidak membatalkan keimanan. Dan maka jika kondisinya kondisi tidak ideal, dialah satu imam masjid satu-satunya tidak bisa digantikan, ya, maka dan ke masjid yang lain juga jauh atau sama saja, ya, imamnya juga sama juga suka beribadah kepada Allah di samping kubur, maka sah sholat di belakangnya. Maka tidak mengapa sholat di belakangnya. Imam sedang sakit dan hanya mampu duduk, makmum harus ikut duduk atau tetap sholat berdiri? Tadi telah kita sedikit kita bahas. Apakah imam semacam ini sah jadi imam? Menurut pendapat sebagian fuqaha, dan ini pendapat yang diambil oleh penulis fikih muyassar, itu tidak sah sebagai imam, namun yang benar ini adalah sah. Bagaimanakah cara dia berdiri atau cara makmum untuk berdiri? Kalau dia tidak mampu untuk, dia sakit dan sejak awal tidak bisa melaksanakan rukun-rukun sholat dengan sempurna secara normal sejak awal, maka kalau mazhabnya Imam Ahmad, makmum sebetulnya wajib sholat sambil duduk sebagaimana keadaan imamnya. Lain hanya dengan mazhabu Syafi'i. Mazhabu Syafi'i kalau makmum kuat untuk kondisi normal, wajib tetap normal. Dan pendapat yang lebih kuat secara dalil, wallahu ta'ala a'lam dalam masalah ini adalah mazhabnya Ahmad. Kapan imam boleh meminta jamaah menunggu imam karena imam teringat belum toharah atau batal seperti yang pernah dipraktekkan oleh Nabi dan salah satu Imam Masjid Nabawi. Imam tersebut pergi sesaat untuk mengambil toharah. Jawabannya jika masih di rakaat pertama. Jika masih di rakaat pertama baru takbiratul ihram dan baru ingat, ya, maka dia bisa ini dan kemudian dia minta untuk jamaahnya untuk menunggu. Dan sholat pun diawali, dimulai dari awal lagi. Bagaimana hukumnya memposisikan imam dan makmum tidak sesuai dengan yang dijelaskan? karena tempat sempit dan tidak memadai, hukumnya boleh. Tadi kondisi ideal, ruangnya sempit, tidak boleh tidak imamnya harus di tengah-tengah jamaah, karena kondisi yang sangat sempit, tidak mengapa. Bagaimana jika di satu masjid ada beberapa jamaah sholat dalam waktu bersamaan, apakah berdosa? Maka menimbang maksud dari kenapa ada beberapa jamaah ini dalam waktu yang sama. Dan di manakah masjid tersebut? Jika masjidnya adalah masjid safar, masjid terminal, atau masjid rumah makan, namun rumah makan itu rumah makan musafir, maka perlu dilihat masjidnya masjid kondisi gimana. Kalau masjidnya masjid yang memang semacam masjid terminal, maka ada banyak jamaah di situ, tidak masalah. Ini ada yang jamaah, ada yang sholat sendirian. Karena yang sholat sendirian itu waktunya lebih mepet. Dia merasa dengan sholat sendirian itu bisa lebih cepat. Maka ini satu alasannya bisa dibenarkan. Namun jika itu di masjid yang masjidnya adalah masjid yang bukan masjid semacam itu, nanti kemudian perlu dilihat apakah maksudnya adalah maksud perpecahan ataukah bukan. Ya, ala kulli hal, kalau masjidnya bukanlah masjid safar, bukan masjid musafir, maka kondisi adanya jamaah yang ada beberapa jamaah dalam satu masjid bukanlah kondisi yang ideal. Namun jika itu terjadi dan itu bukan karena maksud perpecahan, maka hukumnya boleh sebagaimana keadaan sholat tarawih di masa Nabi dan di masa Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar. Maka di sana dikatakan, disebutkan dalam riwayat, di masjid ada yang sholat dengan satu rombongan, ada yang sholat sendirian, di sebelah sana ada lagi sholat tarawih rombongan yang lain. Ini keadaan masjid. Untuk sholat tarawih di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di awal pemerintahan Umar. Itu di masjid ada beberapa jamaah di satu tempat. Namun maksudnya bukan maksud perpecahan. Apa yang dimaksud dengan orang yang lebih dulu masuk Islam? Bukankah orang yang lebih tua lebih dulu masuk Islam daripada yang muda? Ini kondisinya, kalau kondisinya semuanya adalah kaum muslimin yang sejak dari kecil kaum muslimin, namun kondisinya lain hanya kalau kondisinya adalah kondisi orang-orang yang baru saja atau semuanya adalah mantan-mantan orang kafir, sebagaimana keadaan para sahabat. Apabila ada orang yang diare dan sulit menahan kentut dan BAB, apakah boleh ia sholat dengan menahan kentut atau lebih baik mengkodok sholat setelah sembuh? Jawabannya, sholat tidak bisa dikodok setelah dia sembuh. Maka dia meninggalkan sholat secara sengaja. Dia meninggalkan sholat secara sengaja, yang ini dosa besar, dan menurut pendapat yang paling kuat tidak bisa dikodok. Maka bolehkah dia sholat dengan menahan kentut? Maka jawabannya boleh. Dan itu pilihan yang harus dia ambil jika memang demikian keadaannya. Sikap kaum muslimin terhadap pembantaian saudara-saudara kita Ahlussunnah di Suriah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita berikan bantuan semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan yang lebih mereka butuhkan adalah bantuan persenjataan, bantuan pengobat-obatan dan makanan. Maka bantu mereka dengan hal-hal ini jika memungkinkan, dan jika orang yang tidak memungkinkan maka jangan lupa doakan mereka. Apakah di zaman Nabi pernah turun salju? Namun yang jelas salju es ada dan dikenal. Oleh karena itu doa yang Nabi ajarkan, bilma'i wa salji wal barat. Adapun pernahkah turun salju, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Apa batasan definisi orang Arab dan orang Ajam? Kenapa penulis Kutubus Sittah disebut orang Ajam seluruhnya? Penulis Kutubus Sittah seluruhnya tidak seluruhnya Ajam. Ada yang Arab, Muslim itu Arab, namun kayak Bukhari itu dia Ajam. Dia tidak memiliki darah Arab. Ibnu Majah juga Ajam. Tirmidzi. Kalau enggak salah ada dua yang Arab, Muslim dengan saya lupa yang lainnya. Namun ada dua yang Arab, sisanya Ajam. Maka definisi Arab dan Ajam ya, punya darah Arab ataukah darahnya bukan darah non-Arab. Apakah Iran sekarang bisa disebut tanah Arab? Bukan. Dia bukan jazirah Arab. Bukan bagian dari jazirah Arab. Ya, batas geografis untuk jazirah Arab jelas. Bagaimana cara mengisi sob? Apakah dimulai dari tengah, di belakang imam, kemudian kanan dan kiri? Maka ya, terdapat hadis yang mengatakan jadikanlah imam berada di tengah-tengah sof. Ya, meskipun hadis ini secara makna, secara sanad dhaif, namun secara praktik yang ada di masa Nabi keadaannya demikian. Maka dimulai dari tengah, kemudian kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kiri, dan seterusnya. Bolehkah wanita mengimami anak laki-laki yang belum balig? Berapa batasan usia anak yang masih boleh diimami? Selama anak tersebut belum tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz, ya, maka hendaknya anak ini yang jadi imam. Sebagaimana di masa Nabi terdapat seorang anak bernama Umar bin Salamah, yang dia berumur 6 tahun dan dia jadi imam, ya, imam tetap di masjid kampungnya. Karena kampungnya baru saja masuk Islam dan dijumpai yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah anak berumur 6 tahun ini. Maka dia jadi imam untuk jamaah di masjidnya ada laki-laki dan perempuan. Dalam bacaan sholat jika kata yas'aluna dibaca menjadi yas'alunaka, apakah termasuk merusak makna? Ya, merusak makna ada maka mau mendatangkan makna baru, ada ka-nya yang semula tidak ada. Pada saat sedang mengerjakan salat tahiyatul masjid baru selesai satu rakaat berkumandang iqamah, pada kondisi ini apakah salat tahiyatul masjid boleh dilanjutkan sampai selesai atau langsung dibatalkan? Kalau pendapat yang diambil oleh penulis kitab Muyassar, fikih Muyassar, teruskan dengan cepat. Memang sebagian ulama memerintahkan untuk membatalkan yang mengingat hadis fala salata ilal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Seandainya diteruskan dengan cepat, maka itu tidak mengapa. Bolehkah jika seorang yang akan sholat fardu di masjid, sampai di masjid jamaah telah selesai dan dia mendapati orang yang sedang sholat sunnah, lalu dia bermakmum kepadanya. Maka jika dia jumpai ada orang-orang yang juga belum sholat, maka yang lebih baik dia sholat bersama orang-orang yang belum sholat ini. Minimal keluar dari perselisihan ulama tentang perbedaan niat antara imam dengan makmum. Namun jika tidak ada dan dia ingin mendapatkan nilai jamaah, maka dia bermakmum kepada orang yang sholat sunnah tadi dan dia kata ini sholat sunnah, insya Allah tidak mengapa. Apa hukum sholat di tempat yang sangat gelap dan tidak ada cahaya di dalamnya? Hukumnya insya Allah tidak mengapa, asalkan itu tempatnya aman, tidak ada kekhawatiran, ada kalajengking dan sebagainya. Kalau ada kekhawatiran timbul bahaya, maka cari tempat yang lebih aman dari bahaya. Apakah dalil tentang mu'at ada dalil dilarangnya membaca surat yang panjang dalam salat berjamaah, contoh kasus salat traweh 30 juz. Ya kalau satu traweh 30 juz ya memang betul. Nah, Tapi kalau cuma satu juz itu enggak. Satu juz di apalagi satu juz dibagi 8 rakaat atau bahkan dibagi 11 rakaat tergolong masih tidak terlalu panjang. Apalagi satu juz dibagi 20 rakaat kalau tarawih 20 rakaat itu satu rakaatnya jatuhnya tidak banyak. Apa hukum imam yang belum balik meskipun menguasai bacaan Al-Quran dan hadis? Hukumnya boleh, sah, dengan catatan dia sudah tamyiz. Sebagaimana kisah Umar bin Salamah yang ada di masa Nabi SAW. Bagaimana hukumnya sholat di belakang orang yang ahli bid'ah karena kita tidak tahu, tidak kenal dia seorang ahli bid'ah. Kalau dia tidak kenal, kita tidak kenal kalau dia ahli bid'ah, ya ini pertanyaannya bukan apa hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Oh, tidak kenal di ahli bid'ah atau bukan? Namun pertanyaannya apa hukum bermakmum kepada orang yang masturul hal? Masturul hal itu tidak diketahui apakah di ahli bid'ah ataukah di ahlu sunnah. Jawabannya, sholat bersama masturul hal, orang yang masturul hal adalah sah dalam keyakinan ahlu sunnah. Sebagai yang dikatakan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi di Saratahawiyah dan para ulama yang lain. Tidak disyaratkan untuk bermakmum kepada seseorang, kita harus mengetahui hal akidah dia. Atau ngetes dia dulu sebelum dia maju jadi imam. Ditanya dulu gimana pendapat bapak anda bapak tentang begini-begini yang ini merupakan kelakuan takfiri masa dulu dan masa sekarang. Kelakuan khawarij masa dulu sampai masa sekarang mereka imtihanul a'immatul muslimin. Imam sholat itu dites. Gini-gini-gini gimana akidahnya. Dia gak mau sholat kepada masturul hal. Orang yang tidak diketahui kondisi akidahnya. Yang benar, yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sah sholat bersama masturul hal. Bagaimana jika satu tempat bacaan imam dan sebagian orang di situ tidak benar bacaan al-fatihahnya? Kemudian saya bermakmum di tempat itu dan saya adalah pendatang. Apa yang dimaksud dengan perlu tidak benar bacaan al-fatihahnya tadi? Gimana keadaannya? Gimana bentuknya? Jika permasalahannya permasalahan nga tadi, permasalahan nga, dan itulah kemampuan maksimal dia, maka insya Allah tidak mengapa. Meskipun ini tidak sah menurut Ba'dul Fuqaha, ini adalah pendapat penulis Fiqih Muyassar. Namun yang benar, sebagaimana fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang seorang imam yang bacaannya jelek, apakah saya mundur saja, saya tidak jadi imam. Beliau katakan, kamu tetap, tidaklah kamu tetap sholat di situ, jadi imam di situ dan belajarlah. Di tempat tadi kemudian saya mengimami, apakah dibolehkan? Boleh saja kalau memungkinkan. Sedangkan saya bukan berasal dari tempat tersebut alias pendatang. Bukan syarat untuk jadi imam, warga setempat, pribumi, bukan pendatang, bukan syarat. Kemarin disebutkan syarat wanita sholat di masjid salah satunya dalam mendapatkan izin suami. Sedangkan ada hadis yang melarang istri sholat di masjid. Bagaimana ini? Maka terdapat hadis yang menyampaikan la ta'amna'u ima Allah masjid Allah. Janganlah kalian larang perempuan untuk sholat di masjid. Namun di hadis yang lain Nabi sampaikan seorang perempuan tidak boleh pergi ke masjid sampai mendapatkan izin dari suaminya. Maka ahli fikih berselisih pendapat untuk mengkompromikan hadis ini. Kan yang namanya meminta izin itu berarti kadang diberi izin, kadang tidak diberi izin. Bukan pemberitahuan. Nah, ini beda izin dengan pemberitahuan. Kalau izin itu tidak diizinkan ya, berarti tidak jadi. Lain hanya dengan pemberitahuan. Maka apakah kita menangkan, kita lebih dahulukan larangan latamna'u ima Allah, janganlah kalian larang perempuan yang mau pergi ke masjid, ataukah yang kita kedepankan adalah hak untuk memberikan izin. Maka Allah Ta'ala a'la, yang tepat dalam masalah ini adalah kita dahulukan hak memberikan izin. Sehingga larangan para suami yang Nabi larang untuk melarang, Nabi larang para suami untuk mencegah istrinya pergi ke masjid adalah larangan yang bukan bersifat keharusan, bukan harus. Maka boleh jadi suami melarang istrinya pergi ke masjid karena satu dan lain pertimbangan. Karena pertimbangan-pertimbangan yang logis, rasional, bisa dimaklumi, seorang suami punya hak untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Apabila saudara pernah jadi imam setelah sholat selesai, baru ingat kalau bajunya terkena najis. Jawabannya kalau masalah najis, baru tahu atau baru ingat kalau ada najis setelah sholat selesai, sholat sah. Baik sholat sendirian ataupun berjamaah. Cara memutar jabir waktu itu ditarik lewat depan atau belakang. Kalau kita melihat kasus Ibnu Abbas, diputar lewat belakang. Maka wallahu a'lam, mungkin Jabir pun demikian. Apabila sholat terbiasa menahan kentut, bagaimanakah terkadang hingga fokus bagaimana agar tidak batal? Kalau sampai pikirannya fokus, gimana supaya kentut tidak keluar sehingga tidak memperhatikan sholat? Maka sholat dalam kondisi ini hukumnya haram. Maka jangan biasakan. Jangan biasakan. Lain hanya kalau ditahan kentut kemudian selesai. Karena menahan kentut itu ada dua macam. Menahan kentut kemudian selesai. Enggak mikirkan gimana ini pantat saya. Kemudian maka sholat dalam kondisi ini makruh. Namun kalau menahan kentut dan akhirnya fokus pikiran ke kentut dan pantat. Maka dia baca sambil lalu saja bacaan-bacaan takbir dan sebagainya sambil lalu. Maka ini haram. Bagaimana, apakah wajib memutarkan shaf supaya lurus sebelum sholat berjamaah? Wajib jika belum lurus. Tidak wajib jika sudah lurus. Apakah indikator lurusnya shaf? Ya dilihat. Shaf itu lurus ataukah tidak? Imam bisa jalan-jalan, lihat, ngecek, ini lurus ataukah tidak. Bagaimana posisi kaki dan pundak makmum pada saat berjamaah? Pundak menempel pundak. Itu shaf yang benar, jangan pundak di depannya pundak. Ini berarti terlalu rapat. Kemudian kaki lurus dengan kaki, tolak ukurnya bisa pakai mata kaki. Atau bisa pakai pinggir karpet yang sudah lurus. Bagaimanakah untuk sholat jamaah wanita jika tidak ada yang bagus bacaan Al-Qur'annya, masih salah dalam makhotnya? Apakah lebih baik sholat sendiri-sendiri saja atau tetap berjamaah? Untuk jamaah sesama wanita diperselisihkan hukumnya, apakah dianjurkan, apakah mubah? Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jamaah sesama perempuan, perempuan bikin jamaah dengan sesamanya, hukumnya mubah kadang-kadang. Jangan dirutinkan dan jadikan kebiasaan. Bolehkah perempuan dalam sholat sendirian mengeraskan bacaan sholat, misalnya sholat tarawih, witir, atau sholat wajib yang dapat mengeraskan bacaan? Boleh dikeraskan, asalkan di situ tidak ada laki-laki ajnabi. Di situ aman, hanya didengar oleh sesama perempuan, hukumnya boleh. Bila memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul, akan tapi telah terikat pada perjanjian kontrak pembayaran termin rumah selama 4 bulan berikutnya berturut-turut. Pada kondisi begini, apakah harta tersebut wajib dizakatkan? Pembayaran sejumlah seluruh harta. Ini kasusnya, kasus apa ini? Kontrak pembayaran termin rumah. Mungkin beli rumah itu maksudnya. Terus selama untuk membayar cicilan, maka pembayarannya itu menguas seluruh senilai nisab. Ini kayaknya kok secara ini terlalu agak mengada-ada. Karena misalnya pakai nisab, pakai aturan mas, jumlahnya besar. 85 gram kalikan 500 ribu. Berapa? Hah? Berapa? 85 kali gram kali 500 ribu berapa? Hah? Berapa juta? 42 juta. Ini cicilan langsung 42 juta. Ini kayaknya seperti saya nilai terlalu enggak benar kalau ada kasus semacam itu. Apa hukum menjalani perawatan gigi saat puasa mengingat ada alat air dan bahan yang diaplikasikan ke gigi? Jawabannya boleh, dan berusaha untuk tidak menelan sesuatu yang mungkin tertelan. Bolehkah mengangkat imam pada orang yang sedang sholat? Diperselisihkan boleh ataukah tidak? Pendapat yang dipilih oleh Lasunah Da'imah boleh. Apakah dibenarkan dengan menyentuh pundaknya sebagai tanda bermakmum dengannya sebagaimana yang sering ditemui di masyarakat? Menyentuh pundak tidak ada dalilnya. Tinggal ikuti saja imam tersebut. Atau kemudian kita berada di sampingnya jika sendirian. Apakah kuliah juga membolehkan untuk tidak sholat berjamaah karena ada jam pelajaran? Maka ya, jika kita tunda sholat berjamaah, dan ini bisa menyebabkan kita bisa berjamaah dengan teman-teman satu kelas, maka boleh ditunda. Jika tidak keterlaluan, misalnya duhur sampai jam 1 misalnya, dan memang dosennya tidak memberikan kesempatan, dan Anda bisa kemudian buat kompromi bareng-bareng nanti sholat berjamaah, sholat sendirian, bahkan pada waktu azan itu keluar, bahkan cuma sholat sendirian, maka lebih baik berjamaah meskipun agak tertunda. Apakah kedatangan tamu juga merupakan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah? Bukan, namun itu kesempatan berdakwah untuk mengajak dia sholat berjamaah ke masjid. Apakah boleh menunda sholat berjamaah dengan alasan mengajar ataukah praktikum? Maka kalau praktikum perlu dilihat, apakah ada praktikum yang bisa ditinggal ataukah tidak bisa ditinggal. Ya. Kalau itu memang praktikum yang memang tidak bisa ditinggal, maka mudah-mudahan ditunda tidak mengapa, dengan catatan buatlah kompromi dengan orang-orang yang satu ruang untuk sholat berjamaah bareng setelah kegiatan selesai, dan itu tidak waktunya tidak terlalu lambat. Adapun mengajar, maka jika memungkinkan untuk, jika dia adalah seorang pengajar, al-amru biyadihi, urusan ada di tangan dia, dia mau ngajak, malah ini adalah kesempatan untuk mengajak murid-muridnya untuk sholat berjamaah, maka ada peluang dakwah. Adapun hak kerja, maka nanti bisa ditutup di akhir. Dia telah mengambil hak kerja 15 menit kurang lebih, maka tidaklah dia tambahkan dari waktu selesainya. Dia harusnya selesai jam 1.00, maka wajib dia tambahi 15 menit yang telah dia ambil haknya. Hak kerja tadi telah dia ambil, maka dia tambahkan 15 menit setelah jadwal selesainya. Jika kita mulai sholat di satu masjid dan kita belum kenal bagaimana bacaan imamnya, ternyata ketika sholat dia membaca ngalamin. dan kita ikut sampai selesai, apakah kita perlu mengulang sholat sendirian? Pendapat yang lebih tepat, ya, tidak perlu diulang. Sebagian ulama berpendapat perlu diulang karena sholatnya tidak sah sebagaimana pendapat penulis fikih Muyassar. Benarkah urutan prioritas jadi imam di bawah ini? Imam tetap daerah tersebut, pimpinan atau kepala keluarga. Jika tidak, kemudian kiraah yang paling bagus, yang paling hafal hadis, kemudian yang lebih dulu hijrah, yang lebih masuk Islam, kemudian yang paling tua. Benar. Jika sholat dengan bersutrah orang yang sholat di depannya, kemudian orang tersebut pergi, apakah masih ada sutrah bagi orang yang sholat tadi? Apakah dia perlu cari sutrah? Ataukah tidak? Pendapat yang lebih tepat, pendapat saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak perlu cari sutrah. Dia tidak perlu bergerak, namun dia tetap sholat di tempat dan telah dia halangi orang-orang yang mau lewat di hadapannya, antara dia dengan tempat sujud. Apakah sholat iftitah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat dua rakaat sebelum sholat taraweh dengan dilakukan? Jawabannya, sholat iftitah dituntunkan untuk sholat tahajud, tidak dituntunkan untuk sholat di awal malam. Dan ini tegas difatwakan dan disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, hal ini tidak masyru' jika untuk taraweh. Apa bacaan ketika sujud tilawah ketika menemui ayat sajdah saat baca Al-Quran di luar sholat? Bacaannya sama dengan bacaan sholat dan bisa ditambahkan dengan bacaan yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang menegaskan kalau itu adalah bacaan sujud tilawah. Bolehkah bermakmum pada imam yang sedang sholat sunnah sedangkan kita berniat sholat fardu? Boleh menurut pendapat yang paling kuat. Bolehkah sholat sunnah dilakukan berjamaah selain yang telah disebutkan tadi? Boleh asalkan tidak dijadikan rutinitas kadang-kadang dan tidak di tempat umum, namun di rumah. Dan lebih baik itu tidak disengaja, tidak karena undangan, namun kebetulan ada di situ kemudian diajak sholat bareng. Jika setelah melaksanakan sholat teringat bahwasanya kurang satu rakaat, maka perlu dilihat jeda antara selesai sama ingat itu lama ataukah tidak. Jika sudah tulul fasl, jika jedanya sudah lama, dan tolak ukur lama dan tidak al-urf. Kalau ingatnya setelah satu jam misalnya, maka ini lama, maka sholat wajib diulang dari awal. Namun jika ingatnya baru sebentar, sudah ingat 5 menit atau 10 menit, maka tambah satu rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Bagaimanakah jika ketika sholat berjamaah atau munfarid menangis sampai mengotori pakaian sholat karena banyak air mata yang keluar ingusnya? Kalau ditahan terus ingusnya juga tidak bisa, apakah sah sholatnya? Ingus bukan pembatal sholat. Jika dia tahu kondisinya dan kebiasaannya demikian, maka jangan lupa untuk bawa tisu. Dan nanti dia bersihkan dengan tisu dan tisunya bisa dia kantongi. Bagaimana jika ada teman-teman yang susah jadi imam sholat padahal sudah memenuhi syarat jadi imam dengan alasan malu atau belum berani jadi imam, sehingga akhirnya menjadi imam adalah orang awam yang bacaannya pun juga belum benar. Jika berdampak yang menyebabkan maju itu adalah orang yang bacaannya jelek, maka dia berdosa. Tadi disebutkan bahwa yang paling utama menjadi imam adalah yang paling ahli bacaan Qur'annya. Apabila ada penjadwalan siapa yang menjadi imam, padahal yang kiranya baik hanya sedikit, lalu apakah itu-itu saja yang menjadi imam atau bergantikan sesuai dengan jadwal. Jika orang-orang yang dijadwalkan dia ketahui adalah orang-orang yang baik bacaannya, maka silakan berganti-ganti. Dan jika dia ketahui sebagiannya adalah bacanya amburadul, namun dia diminta untuk ceramah karena gelarnya yang berderet-deret, maka wajib ada imam tetap di tempat tersebut untuk tidak merusak nilai dari ibadah jamaah yang ada. Masbuk ketika imam sudah menunaikan sholat tarawih, bolehkah kita ikut berjamaah dengan imam niatnya sholat isya dulu? Jawabannya boleh dan wajib, karena sholat tarawih baru dikerjakan setelah sholat isya. Maka dia boleh jadi sholat sendirian dengan niat isya, atau dia ikut imam yang misalnya sholat tarawih 2 rakaat dan dia niat isya. Bagaimanakah nanti tarawih, bagaimanakah nanti witirnya? Maka ya, salah satu solusinya adalah ketika imam itu witir 3 rakaat, dia masuk mengikuti imam dengan niat 4 rakaat. Sehingga setelah ya, pada saat imam salam dia menambah 1 rakaat. Dengan tujuan nanti dia witirnya tetap di akhir sholat. Apa dalil bahasanya salah bacaan yang merusak makna mewajibkan sujud sahwi? Yang mewajibkan sujud sahwi adalah salah bacaan Al-Fatihah dan itu karena lupa. Karena lupa. Karena sujud sahwi itu wajib, manakala meninggalkan satu hal yang wajib dalam sholat karena lupa. Benarkah ada larangan sholat sunnah setelah menjamak sholat? Anggapan yang tidak berdasar. Setelah selesai sholat, menjamak sholat, misalnya jamak maghrib dan isya. Jamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Maka orang tersebut setelah selesai isya, dia bisa sholat 2 rakaat qadha ba'diyah maghrib. Dan dia sholat 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Kalau dia tetap adanya ba'diyah isya setelah sholat maghrib dan isya di jama', ini ditegaskan adanya oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Waktu tuluk yang ditulis di jadwal waktu sholat, waktu matahari mulai proses terbit ataukah waktu proses terbit berakhir? Waktu matahari dalam proses terbit. Tambahkan 15 menit setelah itu untuk selesainya proses terbit. Adakah doa setelah sholat tarawih dan witir 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Tidak ada doa setelah tarawih, di sela-sela tarawih. Adanya bacaan setelah witir. Subhanal Malik Kudus 3 kali. Yang ketiga dengan suara yang keras. Subhanal Malik Kudus Rabbil Malaikati Waruh. Sujud tilawah dalam sholat, ketika sujud tilawah terdapat di akhir surat, apakah imam ketika membaca ayat terakhir tersebut sujud tilawah lalu berdiri lagi lalu langsung rukuk? Ketika posisinya adalah di akhir surat, maka bisa demikian. Dia sujud tilawah, kemudian berdiri. Setelah makmumnya pada berdiri, kemudian dia rukuk. Boleh juga setelah dia berdiri, dia tambahkan dengan bacaan yang lain, kemudian rukuk. Berkaitan dengan perempuan, bagaimana jika ada masjid yang menjadikan perempuan sebagai penceramah tarawih? Apakah tidak boleh pula jika dalam kelompok kecil perempuan jadi penceramah tarawih? Mungkin saja boleh saja asalkan dia ceramah di tempatnya. Tidak perlu maju ke depan. Cukup dengar yang lain dengar suaranya. Jika memang perempuan tersebut layak untuk adalah seorang perempuan yang berilmu kemudian sangat bernilai perkataannya. Namun jika bisa digantikan dengan laki-laki yang lain, maka yang lebih baik adalah laki-laki. Apakah tidak pula-pula tidak boleh pula jika dalam kelompok kecil dalam mengerjakan tugas di sekolah perempuan jadi ketuanya? Jika semua anggotanya adalah perempuan, maka boleh. Bagaimana jika udzur meninggalkan sholat jamaah karena musola atau masjid menggunakan listrik colongan atau mengambil listrik dari jalan, sedangkan untuk pergi ke masjid lain akan diperolok oleh tetangga yang lain? Itu bukan udzur, itu bukan udzur, dosa tanggungan takmir. Jamaah ada berkewajiban untuk memberikan saran, masukan. Nah, ngasih infak, saya yang nanggung bayar listriknya tiap bulan, Pak, enggak usah nyolong-nyolong gitu. Jika sudah rutin melakukan sholat rawatib, namun ketika di kampus terkadang jamaahnya cepat iqomah untuk sholat berjamaah, jadi tidak sempat untuk sholat rawatib, apakah lebih afdal sholat rawatib terlebih dahulu atau mengikuti imam sholat berjamaah? Ikuti imam sholat berjamaah, nanti bisa dikodok setelah selesai sholat. Jika sholat subuh kesiangan di rumah dan sudah biasa qobliyah subuh, apakah sholatnya boleh qobliyah dulu baru sholat subuh? Iya, qobliyah dulu baru subuh. Sebagaimana Nabi pernah kesiangan bersama para sahabat dan beliau qobliyah dulu baru subuh. Mengingat waktunya mepet beberapa menit lagi. Oh, kalau kasusnya adalah dia bangun masih di waktu subuh. Masih di waktu subuh, namun waktu subuh tinggal 5 menit misalnya. Maka dia wajib sholat subuh terlebih dahulu. Nanti qobliyah subuhnya dikodok. Tapi kalau kesiangan sama sekali, waktu subuh sudah berakhir, maka qobliyah terlebih dahulu, baru kemudian sholat subuh. Bagaimana jika imam bukan keliru bacaannya, namun lupa, misalnya imam baca Malikin Nas, kemudian imam dibuat lupa akan lanjutan ayatnya, apakah ada larangan makmum untuk mengingatkan ingat dengan membaca Ilahin Nas? Tidak terlarang. Bahkan seharusnya makmum mengingatkannya. Ataukah dibiarkan saja imam lupa sehingga imam langsung ruku? Nabi pernah kemudian kacau bacaannya ketika sholat dan tidak ada yang mengingatkan karena boleh jadi mansukh ayatnya, gitu kan? Karena boleh jadi ayatnya mansukh, maka semuanya diam. Maka Nabi marahi Ubay bin Ka'ab yang ada ketika itu. Ubay, kenapa kau tidak ingatkan aku? Bagaimana cara mengingatkan baca imam yang keliru yang diajarkan oleh Rasul? Ya, diingatkan, dibacakan ayat yang seharusnya dia baca. Apabila waktu iqamah telah mepet, lebih utama menunggu sambil berdoa ataukah sholat? Waktu iqamah sudah mepet, ya, jika kurang lebih itu tidak mencukupi untuk sholat sunnah, ya dia bisa menunggu sambil berdoa. Yang lebih utama doa di antara adzan dan iqamah ataukah di dalam sholat? Dua-duanya adalah waktu mustajab untuk berdoa, maka manfaatkanlah dua-duanya. Tidak perlu dipertentangkan. Dipertentangkan itu kalau memang bertentangan. Kalau tidak bertentangan, ya tidak perlu dipertentangkan. Anda sholat, kita sholat, ya. Banyaklah doa dalam sujud ketika di tasawuf akhir. Kita menjumpai waktu antara adzan dan iqamah juga manfaatkan. Jika sholat maghrib baru 2 rakaat salam, terus baru ingat setelah sholat, kapan sujud sahwi? Jika sujud setelah selesai salam, apakah dia dibilang nambah tahiyat akhir, padahal dia juga kurang tahiyat awal? Kalau sholat maghrib 2 rakaat sudah salam, terus baru ingat tadi kita sampaikan, ingatnya dengan selesainya jedanya lama atau tidak. Jika belum lama, maka tambahkan 1 rakaat, kemudian tasawuf akhir, salam, kemudian sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian salam lagi. Bolehkah qadha qobliyah subuh dirangkap sekaligus dengan sholat duha? Tidak bisa dirangkap. Qadha, nanti kemudian baru duha 2 rakaat. Lain hanya dengan sholat digabung, sholat wudhu, sholat sunnah wudhu digabung dengan tahiyatul masjid, maka itu boleh digabung. Tapi qadha, qadha rawat, tidak bisa digabung dengan sholat duha. Sering mendapati imam ruku yang lama, sedangkan saya sudah selesai membaca bacaan saat ruku. Apa yang sebaiknya dilakukan? Perbanyak bacaan ruku. Bolehkah disunahkan berdoa sebagaimana hanya ketika tahiyat? Tidak. Itu dilakukan kalau sujud imam lama, kita sudah selesai, maka perbanyak doa. Namun untuk rukuk, perbanyak bacaan rukuk sebanyak-banyaknya. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.